Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi amma ba'd. Kita berada dalam bab tentang beberapa alfaz syirkiyah, ucapan-ucapan yang syirik, yang mengandung kesyirikan. Penulis rahimahullah menyebutkan sebuah ayat sebagai dalil diharamnya kesyirikan di dalam lafaz, yaitu firman Allah Ta'ala, فَلَا تَجْعَلُوا لِلَّهِ أَنْدَادَ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ. Maka janganlah kalian menjadikan bagi Allah sekutu tandingan-tandingan. وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ, dalam keadaan kalian tahu. Maka Ibnu Abbas radhiyallahu anhu juga memahami ayat ini memiliki keterkaitan juga dengan syirik asghar, walaupun dari segi lafaz mencakup syirik akbar juga. Fala taj'alu lillahi andadan ittikhadun nid. Ittikhadun nid, janganlah kalian menjadikan tandingan-tandingan bagi Allah, ini mencakup syirik akbar dan syirik asghar. Sehingga ayat ini melarang dua macam kesyirikan, syirik akbar, syirik besar yang mengeluarkan pelakunya dari Islam, dan syirik asghar, syirik kecil yang tidak sampai mengeluarkan pelakunya dari Islam. Tetapi macam kesyirikan yang dimaukan di dalam bab ini adalah syirik kecil, ya, dan terkhusus yang berupa alfaz, ucapan-ucapan yang mengandung kesyirikan. Dan setelah menyebutkan tafsir Ibnu Abbas radhiyallahu anhu untuk ayat ini, berikutnya penulis Syekhul Islam Al-Imam Al-Mujaddid Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullah taala menyebutkan hadis. Beliau mengatakan, wa an Umar bin Al-Khattab radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, man halafa bighairillahi faqad kafara aw asyrak. Rawahu Tirmidzi wa hasanahu wa sahahahu Al-Hakim. Dan dari Umar bin Khattab radhiyallahu anhu bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, man halafa bighairillah, barang siapa bersumpah dengan selain Allah, faqad kafara, maka sungguh dia telah melakukan kekufuran atau asyrak atau kesyirikan. Rawahu Tirmidzi, hadis riwayat Tirmidzi, wa hasanahu, dan dihasankan olehnya, wa sahahahu Al-Hakim, dan disahihkan hadis ini oleh Al-Hakim. Hadis ini disebutkan dari Umar bin Khattab, namun yang benar sahabi yang meriwayatkannya adalah Ibnu Umar, Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma, dan bukan Umar bin Khattab. Nah, namun hadis ini dilemahkan oleh Syekh Al-Albani rahimahullah, seperti di dalam tahqiq Riyadhus Shalihin, hadits Ibnu Umar ini, man halafa bighairillahi faqad kafara wa asyrak. Namun maknanya benar sesuai dengan dalil-dalil lain yang sahih. Disebutkan di sini, man halafa bighairillah, barang siapa bersumpah. Ya, apa itu al-halif? Al-halif nama lainnya adalah al-yamin di dalam bahasa Arab. Nah, di dalam bahasa Arab, al-halif itu al-yamin, yang kita sering artikan dengan sumpah. pengertiannya, pengertian al-halif dan al-yamin adalah taukidul hukmi bidzikrin atau bidzikri mu'azzamin ala wajhin makhsus. Taukidul hukmi menguatkan suatu pernyataan, ya, jadi ucapan menguatkan pernyataan atau ucapan mempertegasnya, bidzikri mu'azzamin, dengan menyebut suatu hal yang dibesarkan, diagungkan. Bidzikri mu'azzamin ala wajhin makhsus, ya, dengan bentuk tertentu, yakni dengan bentuk atau dengan ungkapan khusus, ungkapan tertentu. Ini pengertian al-halif atau al-yamin, yaitu memperkuat atau mempertegas pernyataan, ucapan dengan menyebut suatu hal yang dibesarkan, diagungkan menggunakan ungkapan tertentu. Nah, menggunakan ungkapan tertentu di dalam bahasa Arab biasanya menggunakan, ya, salah satu dari huruf-huruf qasam, huruf-huruf yang berfungsi untuk mengungkapkan al-halif, sumpah, yaitu huruf apa? Yang sering kita ketahui yaitu tiga huruf qasam, al-waw, al-ba, dan at-ta. Naam. Namun, ya, seandainya seseorang itu mengungkapkan atau mengucapkan halif tanpa huruf-huruf ini, huruf-huruf qasam, waw, ba, dan ta, wa, bi, dan ta, maka dilihat kepada niatnya. Kalau niatnya memang qasam, walaupun mengungkapkan dengan ungkapan selain huruf-huruf qasam, maka tetap hukumnya qasam dan halif. Karena walaupun orang Arab terkadang keliru di dalam mengungkapkan, dalam bahasa Arab termasuk ungkapan qasam, sumpah, ya, tidak menggunakan huruf-huruf qasam yang semestinya digunakan dalam bersumpah. Namun karena niatnya adalah qasam, di dalam hatinya dia ingin mempertegas, memperkuat ucapannya dengan menyebut suatu hal yang diagungkan, maka itu tergolong qasam, halif, sumpah, walaupun tidak dengan waw atau ba atau ta, huruf-huruf ini. Demikian pula nampaknya wallahu alam di dalam bahasa selain bahasa Arab. Ya, jika itu dikenal sebagai ungkapan sumpah, ya, tentu itu tergolong sumpah. Ya, walaupun tidak dengan huruf waw, ba, dan ta. Karena dia meniatkan dengan itu qasam. Hakikat qasam ada di situ. Ada hakikat qasam, hakikat sumpah, ya, di dalam kalimat itu, ya, yang tidak berbahasa Arab. Naam. Ini wallahi, ini contoh qasam wallahi, demi Allah, billahi juga sama, tallahi juga sama. Ya, walaupun ada ketentuan dalam menggunakan waw, ba, dan ta seperti yang dipelajari di dalam nahwu. Man halafa bi ghairillah, barang siapa bersumpah bi ghairillah, dengan selain Allah. Yang dimaksud dengan al-halif bi ghairillah, bersumpah dengan selain Allah, itu bukan bersumpah dengan selain nama Allah saja. Nama Allah maksudnya, oh, berarti termasuk kalau bersumpahnya itu dengan nama Ar-Rahman, Ar-Rahim, Al-Aziz. Ya. Yang dimaksud dengan bersumpah dengan selain Allah di sini, ini selain zat Allah. Adapun bersumpah dengan Allah, walaupun tidak dengan lafaz Allah. Ya, walaupun tidak dengan lafaz Allah, maka boleh. Tidak termasuk yang dilarang. Nah, tidak termasuk yang dilarang. Sehingga sekali lagi yang dimaksud dengan man halafa bi ghairillah, yakni bersumpah dengan selain zat Allah. Dengan selain Allah. Kalau bersumpah dengan Allah, walaupun lafaz nama yang digunakan bukan lafaz Allah, tapi lafaz lain, Ar-Rahman, Ar-Rahim, Al-Aziz, Al-Alim dan yang lain, itu tidak termasuk kesyirikan dan tidak dilarang. Bersumpah dengan selain Allah ini mencakup apa saja, yakni yashmalu kulla syai' simallah. Ini mencakup segala hal selain Allah Subhanahu wa taala. Ya. Para malaikat, para nabi dan lain sebagainya termasuk Ka'bah, tidak boleh mengatakan wal Ka'bah demi Ka'bah atau Rasul sallallahu alaihi wasallam demi Rasulullah wal Rasul. Misalkan atau langit atau yang lain atau amanah ya misalkan demi amanah misalkan wal amanah. Naam. Kalau bersumpah dengan menyebut sifat Allah benar atau tidak, misalkan ma'izzatillah demi kemuliaan Allah. Wa'izzatillah la'af'alanna kada, aku akan melakukan begini-begini. Bersumpah dengan menyebut sifat Allah, hukumnya adalah boleh. Karena sifat Allah, apa sifat Allah subhanahu wa ta'ala, yaitu pada Allah, ada pada Allah. Maka sama saja bersumpah dengan Allah subhanahu wa ta'ala. Sifat Allah bukan satu hal yang terpisah. Barang siapa bersumpah dengan selain Allah, faqad kafara aw asyrak, maka sungguh dia telah berbuat kekufuran atau kesyirikan. Hal ini dikarenakan yang wajib adalah bersumpah hanya dengan Allah subhanahu wa ta'ala. Entah dengan nama Allah atau dengan nama-nama yang lafaznya bukan Allah, Ar-Rahman, Ar-Rahim. Naam. Kenapa yang wajib itu bersumpah hanya dengan Allah subhanahu wa ta'ala? Karena kan dalam sumpah terdapat unsur ta'zim, pengagungan, mengagungkan dan membesarkan. Ya, walaupun ya sebagian manusia kita besarkan, kita muliakan, namun di dalam hukum syariat Islam tidak boleh ya sebesar apapun, semulia apapun seseorang tidak boleh disebut di dalam ungkapan sumpah. Di dalam ungkapan sumpah. Ya. Seperti An-Nabi sallallahu alaihi wasallam, walaupun beliau adalah makhluk yang termulia, namun di dalam hukum syariat tidak boleh dalam ungkapan sumpah ya disebutkan misalkan bin nabi atau wan nabi, demi nabi, tidak boleh. Nah. Disebutkan di dalam hadis ini, barang siapa bersumpah dengan selain Allah faqad kafara aw asyrak. Ya. Berarti dia telah melakukan kekufuran atau kesyirikan. Ya, pertanyaannya akbar atau asghar? Berarti dia telah terjatuh dalam syirik akbar apakah syirik kecil? Jawabannya ya seingat saya sudah kita pelajari di pertemuan sebelumnya, yaitu bergantung pada apa yang diyakini oleh orang yang bersumpah. Sehingga bersumpah dengan selain Allah subhanahu wa ta'ala, ya, ini dari segi hukum terbagi menjadi dua macam. Yang pertama adalah syirik akbar. Ya, jika pengucap sumpah ini, halif, qasam ini, meyakini atau mengagungkan, ya, selain Allah di dalam sumpahnya, ya, sebagaimana dia mengagungkan Allah subhanahu wa ta'ala. Ini bergantung pada keyakinan. Ya. Ya. Nah, ketika seperti itu, maka pengagungannya kepada selain Allah, kepada makhluk yang disebut dalam sumpahnya, itu tergolong ta'zim ibadah. Pengagungan yang mengandung unsur ibadah. Ya, karena ibadah itu kan, ya, atagallul, merendah, menghamba, dan mengagungkan dengan sangat, mengagungkan, memuja dengan sangat, ya. Karena yang diagungkan secara melampaui batas ini adalah makhluk, adalah selain Allah Subhanahu wa taala, maka ini adalah syirik akbar. Nah, bagaimana kita mengetahui ya bahwa dia meyakini seperti itu? Ya, sedangkan itu letaknya di dalam hati, karena itu keyakinan. Ya, biasanya tetap nampak. Seperti sumpahnya orang-orang yang mereka adalah penyembah berhala. Orang-orang musyrik, penyembah berhala. Ketika menyebut berhala-berhala mereka jelas. Itu adalah ta'zim ibadah. Ya, pengagungan yang menyamai pengagungan mereka terhadap Allah Subhanahu wa taala. Demikian juga penyembah kuburan. Ya, penyembah kuburan. Ya. Menyembah tempat-tempat tertentu, situs-situs tertentu. Ya. Ini menjadi syirik akbar. Macam yang kedua adalah al-halif bi ghairillah, bersumpah dengan selain Allah, yang hukumnya adalah syirik asghar. Ya. Ketika dia mengucapkan sumpah dengan selain Allah, ya. Dalam keadaan tidak meyakini seperti keadaan yang pertama. Ya, sekedar ucapan saja. Namun tidak sampai meyakini atau mengagungkan selain Allah sebagaimana dia mengagungkan Allah. Ya. Tidak sampai pengagungannya itu mengandung unsur ibadah, hanya menyebut saja. Misalkan wal amanah demi amanah. Ya. Nah, atau makhluk-makhluk yang lain, benda-benda yang lain. Man. Nah, beberapa faedah yang dapat diambil dari hadis ini disebutkan oleh Syekh Shalih Al-Fauzan hafizahullah. Yang pertama, diharamkannya bersumpah dengan selain Allah. Ya. Dan itu hukumnya syirik, kesyirikan. Ya, minimalnya adalah syirik apa? Asghar. Syirik lafzi, syirik dalam ucapan. Itu minimalnya dan bisa menjadi syirik akbar, tergantung pada keyakinannya. Dan kemudian faedah yang kedua, bahwa ya, pengagungan menggunakan ungkapan sumpah merupakan hak Allah Subhanahu wa taala semata. Ya, karena sumpah itu kan artinya kita mengagungkan ya hal yang disebut di dalam ungkapan sumpah. Nah, pengagungan menggunakan sumpah ya itu merupakan hak Allah Subhanahu wa taala. Hanya Allah yang berhak diagungkan, dimuliakan dengan menggunakan ungkapan halif, sumpah, qasam. Adapun selain Allah Subhanahu wa taala, ya, dari para makhluk, memang di antara mereka ya banyak makhluk-makhluk yang mulia, dimuliakan oleh Allah. Ya. Namun di dalam hukum syariat tidak boleh ya ungkapan pengagungan terhadap mereka atau pemuliaan terhadap mereka itu dengan sumpah. Di dalam hukum syariat, at-ta'zim bil halif itu hanya hak Allah, mengagungkan dengan sumpah itu hanya hak Allah Subhanahu wa taala. Kemudian faedah yang ketiga, ya, bahwa bersumpah dengan selain Allah tidak ada kewajiban kafarah padanya. Ya, maksudnya kalau seseorang bersumpah ya dengan selain Allah, itu kesyirikan. Dia bersumpah akan melakukan begini-begini, ternyata dia tidak melakukannya. Ya. Apakah wajib kafarah karena dia melanggar sumpah? Jawabannya tidak. Ya. Tidak ada kewajiban kafarah, yang ada adalah kewajiban bertaubat. karena dia telah bersumpah dengan selain Allah dan itu adalah kesyirikan. Naam. Naam, ya karena kan ada apa pembahasan tentang kafarah. Pembahasan tentang kafarah di dalam al-yamin. Sumpah, ya kan ketika dilanggar bagaimana sumpahnya? Itu kalau di dalam sumpah yang disebut adalah Allah. Ya, kalau yang disebut selain Allah, maka tidak ada kewajiban kafarah walaupun dia melanggar sumpahnya, yang ada adalah kewajiban bertaubat. Naam. Tidak ada kewajiban kafarah karena Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak menyebutkan adanya kafarah di dalam al-halif bi ghairillah, sumpah dengan selain Allah di dalam hadis. Naam. Ya mungkin muncul pertanyaan bagaimana dengan ya beberapa ayat Al-Qur'an yang menyebutkan sumpah dengan selain Allah seperti wasyamsi wa duhaha, ya demi ya matahari dan sinarnya. Ya, la uqsimu bihadzal balad, aku bersumpah dengan negeri ini, negeri Mekah, wallaili idza yaghsha, demi malam dan semisalnya. Ya, jawabannya bagaimana? Ya, jawabannya dari dua sisi. Sisi yang pertama itu adalah ucapan Allah. Allah yang mengucapkannya dan Allah itu la yus'alu amma yaf'alu wa hum yus'alun. Allah tidak ditanya tentang apa yang dia perbuat. Ya, mereka lah hamba, hamba itulah yang ditanya, yang mendapatkan beban, perintah dan larangan, yang diberi aturan-aturan itu kan hamba. Adapun Allah, ya tidak. Allah yang maha mengatur, yang memberikan ketetapan, ketentuan, aturan. Ya. Demikian juga sisi yang kedua adalah, karena Allah subhanahu wa ta'ala menyebutkan qasam, sumpah-sumpah di dalam Al-Quran itu dengan menyebut ya beberapa hal yang merupakan tanda kebesaran Allah sehingga kembalinya kepada ta'zimullah, pengagungan terhadap Allah. Jadi Allah membesarkan dirinya dengan menyebut sumpah-sumpah tersebut. Sebagai contoh apa? Wal-asr, ya demi masa. Ya, kenapa Allah menyebutkan al-asr? Karena al-asr adalah makhluk yang agung, yang besar. Dan keagungan al-asr, demikian juga keagungan makhluk-makhluk yang lain yang Allah sebutkan dalam sumpah di dalam Al-Quran, semuanya adalah makhluk-makhluk yang agung yang menunjukkan keagungan penciptanya. Menunjukkan keagungan penciptanya yaitu Allah, sehingga kembalinya apa? Kembalinya adalah ta'zim lillahi subhanahu wa ta'ala, pengagungan terhadap Allah. Berbeda dengan orang yang melakukan kesyirikan dalam sumpah. Apakah dia memang bertujuan mengagungkan Allah dengan bersumpah dengan selain Allah, menyebut misalkan ya demi apa? Demi wali fulan. Apakah ketika menyebut wali fulan itu dia bertujuan mengagungkan Allah Subhanahu wa ta'ala? Jawabannya tidak. Adapun sumpah-sumpah yang Allah sebutkan dalam Al-Qur'an dengan menyebut makhluk-makhluknya, itu adalah makhluk-makhluk yang agung, yang besar. Dan kebesaran, keagungan makhluk-makhluk itu menunjukkan keagungan penciptanya, yaitu Allah subhanahu wa ta'ala. Nah, selain itu mungkin juga muncul pertanyaan bagaimana dengan semisal hadis aflaha wa abihi in sadaq. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda di dalam hadis riwayat Muslim, aflaha wa abihi in sadaq. Aflaha, dia beruntung. Wa abihi, demi ayahnya. In sadaq, jika dia jujur. Demi Allah atau demi abihi, demi ayahnya, dia benar-benar beruntung kalau jujur. Di sini ada wa abihi. Ya. Nampaknya ini adalah qasam, sumpah. Bagaimana ini? Apakah Nabi sallallahu alaihi wasallam terjatuh dalam kesyirikan di sini? Tentunya kan tidak. Tidak mungkin beliau terjatuh dalam kesyirikan. Tapi terus bagaimana ini? Ya, ada beberapa jawaban terkait dengan hal ini. Dan hadis-hadis lain yang semisalnya. Nabi SAW mengucapkan ya, suatu kalimat yang nampaknya adalah qasam. Ya. Syekh Ibnu Utsaimin rahimahullah ya, mengatakan jawaban yang terbaik, ada beberapa jawaban sebenarnya banyak. Jawaban yang terbaik adalah bahwa ini hukumnya mansukh. Sebelumnya bersumpah dengan selain Allah itu boleh dulu. Ya. Namun kemudian turun ya, wahyu yang melarang al-halif bi ghairillah, bersumpah dengan selain Allah. Jadi masuk dalam bab nasikh. Nasikh mansukh. Ada hukum lama ya, ya berlaku, kemudian turun hukum baru yang menghapus keberlakuan hukum yang pertama. Sebelumnya boleh, kemudian dilarang. Ya. Nah, ya sebagaimana kan banyak hal di awal-awal Islam masih dibiarkan oleh Allah Subhanahu wa taala, seperti minum khamr. Ya kan, dibiarkan dulu. Para sahabat masih minum khamr sebagian mereka. Ya. Lambat laun Allah haramkan. Dan Allah mengharamkannya pun terkait dengan khamr bertahap. Intinya banyak hal yang semacam ini dulunya hukum boleh kemudian menjadi haram, atau sebaliknya dulunya haram kemudian menjadi boleh. Intinya ini beberapa ya permasalahan yang mungkin ya nampak bertentangan dengan larangan bersumpah dengan selain Allah. Ya, bagaimana dengan sumpah-sumpah yang Allah sebutkan di dalam Al-Qur'an? Ya, tadi sudah ada kita pelajari dua jawaban, dan bagaimana dengan hadis yang nampaknya Nabi sallallahu alaihi wasallam bersumpah dengan selain Allah? Jawabannya itu apa? Mansukh. Itu hukumnya mansukh. Dulu boleh, kemudian tidak boleh. Nah, setelah turun wahyu yang melarang sumpah dengan selain Allah, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam ya tidak mengulanginya, tidak bersumpah dengan selain Allah. Nah, kemudian penulis rahimahullah menyebutkan perkataan Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu. Wa qala Ibnu Mas'ud, la an ahlifa billahi kadiban ahabbu ilayya min an ahlifa bi ghairihi shadiqan. Dan Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu mengatakan, la an ahlifa billahi kadiban, sungguh aku bersumpah dengan Allah, dengan menyebut Allah, kadiban dalam keadaan bohong di dalam sumpah, itu lebih aku sukai daripada aku bersumpah dengan selain Allah, dengan menyebut selain Allah, shadiqan dalam keadaan jujur. Dalam keadaan jujur. Nah. Ini perkataan Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu. Nah, la an ahlifa, Ibnu Mas'ud mengatakan la an ahlifa. Ya, benar-benar aku bersumpah. Nah, lam di sini disilangkan dengan lam ibtida yang berfungsi untuk at-taukid, menekankan, menegaskan kalimat. Sungguh benar-benar an ahlifa billah, aku bersumpah dengan menyebut Allah tapi bohong. Dia mengatakan dengan wallah, demi Allah ya saya melihat begini-begini, atau demi Allah saya sudah melakukan begini-begini, padahal tidak. Ini bohong. Tapi yang disebut adalah Allah di dalam sumpah. Nabi. Itu dosa atau tidak? Ya, jawabannya dosa. Dan itu dosa besar. Berbohong kan dosa besar. Nah, bersumpah dengan menyebut Allah dalam keadaan dia bohong, ini diharamkan dari dua sisi. Sisi yang pertama adalah kadzib, kebohongan itu sendiri. Kebohongan itu sendiri diharamkan. Kemudian sisi yang kedua adalah ya, karena dia memper tegas kebohongannya dengan sumpah, dengan menyebut Allah. Ya. Padahal yang namanya sumpah itu ya, mengandung unsur pengagungan dan pemuliaan kepada hal yang disebut. Nah, ketika dia berbohong dalam pernyataannya, padahal dia sudah bersumpah dengan menyebut Allah, artinya dia tidak memuliakan Allah. Merendahkan Allah Subhanahu wa Ta'ala dan tidak takut kepada Allah. Ya. Dari sisi ini, maka keharamannya semakin kuat. Sehingga bersumpah dengan menyebut nama Allah dalam keadaan bohong, itu dilarang dan diharamkan dari dua sisi ini. Jadi intinya adalah ada dua sisi yang menyebabkan diharamkannya. Namun walaupun begitu diharamkan dari dua sisi, tapi kata Ibnu Mas'ud, ahabbu ilayya, itu lebih aku sukai. Perhatikan, yang dimaksud oleh beliau lebih aku sukai bukan berarti beliau menyukai perbuatan dosa. Maksudnya adalah lebih mending. Nah, ini kan ungkapan ya. Ungkapan di dalam bahasa Arab seperti itu. Sering dikatakan ahabu ilai lebih aku sukai, tapi maksudnya lebih mending. Seandainya terjadi, terjatuh, aku lakukan, itu lebih mending. Ya. Demikian juga misalkan dikatakan khairun, itu lebih baik daripada. Bukan maksudnya dua-duanya baik, ya tidak. Maksudnya lebih mending juga. Ya. Tidak separah yang kedua. Nah, itu lebih aku sukai. Min an ahlifa bi ghairi shadiqan, daripada aku bersumpah dengan selain Allah dalam keadaan jujur. Jujur. Ya demi Allah, bukan tidak menyebut nama Allah ya. Ya demi ini bukan Allah yang disebut, tapi jujur. Saya telah melakukan ini, jujur. Ya, tapi yang disebut selain Allah di dalam sumpahnya. Ini juga diharamkan. Dari berapa sisi? Dari satu sisi saja, yaitu apa? Sisi kesyirikan. Minimalnya adalah syirik ashghar, itu minimalnya. Ya. Bersumpah dengan selain Allah, dengan menyebut selain Allah dalam keadaan jujur, ini diharamkan dari satu sisi, yakni dari sisi kesyirikannya. Dan minimalnya adalah syirik ashghar. Tapi kata Ibnu Mas'ud, ini lebih parah. Dan yang pertama, itu lebih mending. Lebih mending bersumpah dengan menyebut Allah, walaupun bohong di dalam ucapannya. Kenapa lebih mending? Ya, karena ya, kesyirikan, walaupun satu sisi ini saja, maka itu lebih besar daripada apa? Yang lainnya. Satu sisi kesyirikan saja itu a'zam. Lebih besar, lebih parah ya daripada apa? Sisi kebohongan, ya kan? Sisi kebohongannya. Asyirk a'zam minal kadzib. Kesyirikan itu lebih besar dosanya daripada bohong. Nah. Ya. Kenapa kesyirikan itu lebih parah? Ya jelas kesyirikan itu ya Allah Ta'ala firmankan innallaha la yaghfiru an yushraka bih. Sesungguhnya Allah tidak mengampuni kesyirikan. Tidak Allah ampuni. Padahal dosa-dosa besar yang lain masih ada kemungkinan diampuni oleh Allah walaupun pelakunya tidak bertaubat. Tapi kalau kesyirikan ya sudah pasti akan mendapati hukuman atau akibatnya di akhirat kalau tidak bertaubat. Kalau dosa-dosa besar yang lain, masih ada kemungkinan Allah ampuni walaupun tidak bertobat kembali kepada kehendak Allah. Allah ampuni atau tidak. Tapi kalau kesyirikan, Allah sudah menetapkan la yaghfiru ayyushraka bih. Allah tidak mengampuni kesyirikan. Mungkin muncul pertanyaan, apakah termasuk syirik ashghar, tidak Allah ampuni? Sebagian ulama berpendapat iya. Iya. Inna Allah la yaghfiru ayyushraka bih. Sesungguhnya Allah tidak mengampuni kesyirikan. Iya. Sebagian ulama berpendapat mencakup syirik asghar. Syirik akbar maupun syirik asghar, jika pelakunya tidak bertobat, maka sudah pasti tidak Allah ampuni. Ya, pelakunya akan mendapatkan hukuman atau akibatnya di akhirat. 6. Walaupun sebagian ulama yang lain berpendapat yang dimaksud adalah syirik akbar saja. Ya Allahu a'lam. Namun lafaz ayat, kalau dicermati, lafaz ayatnya lebih mendukung pendapat yang pertama bahwa syirik asghar termasuk yang tidak diampuni oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Dalam arti pelakunya akan mendapatkan hukuman dan akibatnya di akhirat. Ya. Walaupun dia ujung-ujungnya nantinya akan masuk ke dalam jannah, tapi dia akan dihukum terlebih dahulu dengan sebab kesyirikannya itu, syirik asghar. Demikian pula yang namanya kesyirikan itu lebih besar daripada kebohongan, daripada kedustaan, al-kadzib. Ya, karena Allah Subhanahu wa taala sendiri telah menyatakan inna syirka la dhulmun 'adzim. Sesungguhnya kesyirikan itu benar-benar zaliman yang besar. Ya. Dan kesyirikan itu lebih besar daripada dosa-dosa besar yang lain. Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan ayyu dzanbi a'dzam, atau Nabi sallallahu alaihi wasallam ditanya ayyu dzanbi a'dzam, dosa apakah yang paling besar? Beliau menjawab taj'ala lillahi niddan wa huwa khalaqak. Engkau menjadikan bagi Allah adanya sekutu atau tandingan padahal dialah yang telah menciptakanmu. Ini kan kesyirikan. Demikian pula sebenarnya yang namanya kesyirikan itu juga mengandung unsur kedustaan, kebohongan, al-kadzib. Oleh karena itulah kesyirikan lebih besar daripada dosa-dosa besar yang lain termasuk al-kadzib. Karena kesyirikan sendiri mengandung unsur al-kadzib. Apa sisi kebohongan dan kedustaan di dalam kesyirikan? Ya. Sisi kebohongannya adalah karena orang yang melakukan kesyirikan, ya dia menetapkan, menyatakan, baik secara lisan ataupun tidak, ya tersurat atau tersirat, orang yang melakukan kesyirikan itu menyatakan bahwa Allah memiliki sekutu. Ada yang sebanding setara dengan Allah. Sama dengan Allah. Padahal kenyataannya ada atau tidak yang setara dengan Allah? Jawabannya tidak. Berarti dia bohong atau jujur? Bohong. Dia berbohong ketika dia menyatakan bahwa ada syarik. Bahwa Allah itu memiliki sekutu. Bahwa Allah itu memiliki tandingan yang sepadan. Ya, walaupun tidak dia ucapkan dengan lisan, tapi perbuatannya ya mengungkapkan hal itu, maka ini termasuk kebohongan. Ya, ini merupakan kadzib. Sehingga kesyirikan itu mengandung unsur kadzib, kebohongan, kedustaan, ketidakjujuran. Keterkaitan perkataan Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu ini dengan bab adalah ya, asar ini, perkataan ini menunjukkan haramnya al-halif bi ghairillah. Diharamkannya bersumpah dengan selain Allah. Bersumpah dengan selain Allah subhanahu wa ta'ala. Kemudian beberapa faedah yang dapat kita ambil dari asar ini. Yang pertama seperti tadi, yaitu tahrimul halif bi ghairillah. Diharamkannya bersumpah dengan selain Allah. Dengan menyebut selain Allah. Faedah yang kedua. Kesyirikan itu walaupun kecil, lebih besar daripada dosa-dosa besar. Ya, kesyirikan walaupun kecil itu lebih besar daripada dosa-dosa besar seperti kadzib, berbohong. Ya, dan dosa-dosa besar yang lain. Ya, kenapa? Ya, karena kesyirikan itu berkaitan dengan hak Allah. Ya, berkaitan dengan hak Allah untuk ditauhidkan. Allah berhak untuk ditauhidkan. Kita mentauhidkan Allah. Dan ketauhid itu merupakan hak Allah yang terbesar. Sehingga perkataan Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu ini ya, menjadi dasar, menjadi bukti bahwa kesyirikan itu walaupun kecil, asghar itu lebih besar daripada dosa-dosa besar yang lain. Nah, karena tingkat-tingkat dosa itu bagaimana? Yang pertama apa? Kesyirikan, syirik akbar. Ya kan, kesyirikan terbagi menjadi dua, syirik akbar, syirik asghar. Kemudian di bawahnya ada apa? Ada al-kabair. Ada al-kabair, kabairud dzunub, dosa-dosa besar. Di bawahnya ada apa? As-shagair. Kan urutannya begitu. Syirik, kesyirikan, kemudian di bawahnya ada kabair, dosa-dosa besar, bawahnya ada shagair, dosa-dosa kecil. Nah, yang pertama tadi kesyirikan mencakup dua hal, dua macam, yaitu syirik akbar dan syirik asghar. Maka syirik asghar lebih besar, masih lebih besar daripada dosa-dosa besar. Nah. Kemudian faedah yang ketiga adalah jawazu irtikabi aqalli syarrain dararan idza kana la budda min ahadihima. Nah. Bolehnya mengambil atau melakukan keburukan yang lebih ringan mudaratnya. Apabila terpaksa memilih salah satu dari dua keburukan. Misalkan terpaksa. Ya, terpaksa dihadapkan kepada seseorang dua hal yang itu buruk. Ya. Itu buruk. Nah. Tidak ada pilihan yang lain selain dua hal itu. Terpaksa, dipaksa. Ya, maka dia boleh mengambil atau melakukan keburukan yang paling ringan mudaratnya. Ya, seperti di perkataan Ibnu Mas'ud, ya entah bagaimana contoh gambaran kasusnya ya, terpaksa bersumpah seperti itu, Allahu a'lam. Tapi disimpulkan darinya seperti itu, ya, bersumpah dengan menyebut nama Allah tapi bohong, lebih mending, lebih ringan daripada apa? Bersumpah dengan menyebut selain Allah, tapi jujur. Yang pertama, lebih disukai oleh Ibnu Mas'ud. Nah, ini kan kaidah itu ya, apa namanya, menimbang antara mafasid, mafsadah, ya kan? Mana mafsadahnya yang lebih besar, mana yang lebih ringan. Kalau terpaksa harus memilih, mau tidak mau ada mafsadah ini, tapi kita pilih yang paling ringan. Nah, itu yang disyariatkan, memilih. Ya, dari beberapa mafsadah kita pilih yang lebih ringan. Itu kalau sudah terdesak mau tidak mau harus melakukannya. Kemudian faedah yang keempat, diqqatu fiqh Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu. Ya. Ketelitian fiqih Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu. Fiqih, pemahaman Ibnu Mas'ud dalam hal agama. Ibnu Mas'ud teliti, sangat detail. Mendalam pemahamannya terkait dengan agama Islam, ya, terlebih akidah Islam, ya, teliti. Yang seperti ini mungkin orang banyak terkait. Yang penting kan saya jujur, misalkan begitu. Yang penting kan saya jujur, saya nggak bohong. Yang dosa itu kan kalau bohong, tapi saya jujur ini. Tapi yang disebut di dalam sumpah selain Allah, nah ini ya, terbalik, justru lebih mending. Bohong, tapi yang disebut dalam sumpah adalah Allah Subhanahu wa taala. Nah, kemudian penulis rahimahullah menyebutkan asar dari atau hadis ya, hadis dari Hudzaifah. Wa an Hudzaifah radhiyallahu anhu 'anil nabi sallallahu alaihi wasallam qala. Dan dari Hudzaifah radhiyallahu anhu dari Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, beliau bersabda, la taqulu ma syaa Allah wa syaa fulan. Janganlah kalian mengatakan ma syaa Allah wa syaa fulan, apa yang Allah kehendaki dan fulan kehendaki. Apa yang Allah kehendaki dan fulan kehendaki. Apa yang dikehendaki oleh Allah dan dikehendaki oleh fulan. Jangan mengatakan seperti itu. Walakin qulu, namun katakanlah, masya Allah, thumma syaa fulan. Apa yang dikehendaki oleh Allah, kemudian thumma syaa fulan, yang dikehendaki oleh fulan. Rawahu Abu Dawud, hadis riwayat Abu Dawud, bisanadin sahih, dengan sanad yang sahih. Dan hadis ini memang disahihkan oleh Syekh Al-Albani rahimahullah seperti di dalam sahih Al-Jami' Al-Saghir. Nah, ini juga terkait dengan apa? Syirkun fil alfaz, kesyirikan di dalam ucapan. Kesyirikan di dalam ucapan. Nabi sallallahu alaihi wasallam di dalam hadis ini melarang mengatakan masyaallah wa syaa fulan. Ya, janganlah kalian mengatakan masyaallah wa syaa fulan, perhatikan dengan apa? Dengan huruf ataf waw, masyaallah wa dan syaa fulan. Apa yang dikehendaki oleh Allah dan dikehendaki oleh fulan. Ini jelas dilarang oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka hukumnya haram. Ya, maka hukumnya haram. Nah, kenapa? Apa hikmahnya? Apa sebabnya? Sebabnya adalah huruf ataf waw ini taqtadhi tasbiyah. Ya. Memberikan arti makna tasbiyah, penyamaan. Dalam hal ini berarti menyamakan selain Allah dengan Allah. Menyamakan fulan dengan Allah. Masya Allah wa sya'a fulan. Waw itu berarti memberikan apa? Makna menyetarakan. Ya. Nah, walaupun orang yang mengucapkannya mengatakan, tapi saya tidak meyakini bahwa orang ini setara, setingkat dengan Allah. Ya, walaupun demikian, namun Allah telah memerintahkan kita untuk beradab di dalam ucapan. Ucapannya pilih, di dalam berucap pilih kalimat-kalimat yang baik, yang tidak mengesankan suatu hal yang dosa. Ya, masya Allah wa sya'a fulan, itu enggak boleh. Mengesankan, minimalnya mengesankan, ya, terfahami apa pengucapnya menyamakan selain Allah dengan Allah dalam hal apa? Dalam hal masyiah, kehendak. Soalnya kan seperti itu, sebagaimana apa yang Allah kehendaki pasti terjadi, tidak? Apa yang Allah kehendaki dengan masyiahnya itu pasti terjadi. Sya'ah di sini semakna dengan takdir. Apa yang Allah kehendaki di dalam takdirnya pasti akan terjadi. Ketika dikatakan wasya'a fulan dan apa yang dikehendak oleh fulan, maka seolah terfahami apa? Bahwa orang ini meyakini bahwa fulan kalau sudah berkehendak pasti terjadi, terwujud apa yang dia kehendaki. Kan seolah begitu. Nah. Sehingga orang yang mengucapkan ini dia terjatuh dalam kesyirikan. Pertanyaannya syirik akbar atau asghar? Jawabannya bergantung pada keyakinan. Kalau benar-benar meyakini bahwa ada selain Allah yang kehendaknya setara dengan kehendak Allah, ya, setiap kali dia berkehendak pasti terjadi sebagaimana Allah berkehendak. Ya, apa yang dia kehendaki pasti terjadi sebagaimana apa yang dikehendaki oleh Allah. Kalau keyakinannya seperti itu, maka ucapan ini menjadi syirik akbar yang mengeluarkannya dari iman dan Islam. Namun, jika tidak sampai meyakini seperti itu, tapi lafadznya menggunakan waw, masya Allah wa sya'a fulan, maka ini tergolong syirik asghar. Sehingga mau tidak mau, ya, terjatuh dalam kesyirikan, minimalnya adalah asghar, syirik kecil. Terus bagaimana alternatifnya? Alternatifnya, walakin qulu, tetapi katakanlah, silakan kalian mengatakan ini yang boleh, masya Allah thumma, sya'a fulan menggunakan huruf ataf thumma. Ya. Thumma yang artinya kemudian. Apa yang dikehendaki oleh Allah kemudian dikehendaki oleh fulan. Nah, huruf ataf thumma yang artinya tadi kemudian ini memberikan apa makna? Apa? Tidak setara, tidak setingkat. Ya. Ya, kehendak fulan dengan kehendak Allah. Artinya tetap kehendak Allah lah yang maha tinggi. Yang paling tinggi adalah kehendak Allah. Adapun selain Allah, maka tidak ada yang setara dengan Allah subhanahu wa ta'ala. Nah, maka boleh. Karena thumma tidak memberikan konsekuensi penyamaan, penyetaraan. Ya. Sehingga masih meyakini bahwa apa? Ya, kehendak fulan itu masih di bawah kehendak Allah. Walaupun fulan menghendaki sesuatu, tapi kalau Allah tidak menghendaki, ya tidak akan terjadi. Ya kan, itu kalau menggunakan summa. Sehingga ini diperbolehkan. Naam. Ya. Mungkin muncul pertanyaan, ya, bagi yang mempelajari bahasa Arab, boleh tidak masya Allahu fa sya'a fulan menggunakan huruf ataf fa? Ya, fa juga bisa diartikan kemudian, lalu. Bedanya fa dengan summa adalah summa memberikan makna apa? At-tarahi. Kemudian, tapi tidak langsung, gitu ya. Kalau fa, ya, memberikan arti tertib, urutan, kemudian, tetapi langsung, tertib. Ya. Intinya, diterangkan oleh Syekh Utsaimin rahimahullah yang zahir, dengan fa juga boleh. Masya Allahu fa sya'a fulan. Menggunakan huruf atau fa juga boleh. Ya. Karena yang penting apa? Memberikan arti tertib urutan. Ya. Tidak memberikan arti penyetaraan dan penyamaan seperti huruf ataf waw. Nah. Man. Kemudian beliau mengatakan waja'a an Ibrahim an-Nakhai, dan datang dari Ibrahim an-Nakhai rahimahullah, annahu yakrahu an yaqula ar-rajulu a'udzu billahi wa bik, bahwa dia, yakni Ibrahim an-Nakhai rahimahullah, yakrahu membenci. Yes, membenci. An yaqula ar-rajulu, seseorang mengatakan, a'udzu billahi wa bik. Aku berlindung kepada Allah dan kepadamu. Wa yujawwizu, dan dia, yakni Ibrahim an-Nakhai, membolehkan an yaqula, mengatakan billahi tsumma bik. Aku berlindung kepada Allah kemudian kepadamu. Wa yaqul, ya, dan mengatakan, yani Ibrahim an-Nakhai mengatakan, laulallahu thumma fulanun, kalau bukan karena Allah kemudian fulan, kalau bukan karena Allah kemudian apa? Fulan. Yani ini boleh. Wala taqulu, dan jangan kalian mengatakan laulallahu wa fulan, kalau bukan karena Allah dan fulan, menggunakan huruf ataf waw. Ya, memberikan makna penyetaraan dan penyamaan. Nah, ini dari Ibrahim an-Nakhai rahimahullah, beliau min fuqaha tabi'in. Ibrahim an-Nakhai termasuk para ahli fiqih dari kalangan tabi'in. Ya. Ibrahim an-Nakhai, ya, nyatakan atau dinukilkan bahwa beliau yakrah, membenci. Apa maksud membenci di sini? Apakah menganggap hukumnya haram atau menganggap hukumnya makruh? Ya, ya, telah sudah pernah kita pelajari istilah al-karahah, ya, makruh, ya, fi 'urfi salaf, di dalam anggapan salaf, di dalam istilah salaf, para sahabat dan para tabi'in, seringkali yang dimaukan adalah haram. Jadi Ibrahim an-Nakhai membenci, maksudnya memandang haram. Memandang haram perkataan ini. Ya. An yaqula ar-rajulu, seseorang mengatakan a'udzu billahi wa bik. Ya, aku berlindung kepada Allah dan kepadamu. Ini menggunakan huruf ataf waw seperti tadi. Berarti seolah menyamakan. Ya, menyamakan selain Allah dengan Allah dalam hal apa? Dalam hal perlindungan, dalam hal kemampuan untuk melindungi. Ya, padahal tentunya ya berbeda. Ya, jelas berbeda. Ya, Allah yang Maha melindungi. Tapi boleh kalau mengatakan a'udzu billahi tsumma, menggunakan tsumma, bik. Aku berlindung kepada Allah kemudian kepadamu. Maksudnya berlindung kepada dua-duanya, berlindung kepada Allah dan berlindung kepadamu. Ya, maksudnya begitu, tapi tidak menyamakan orang ini dengan Allah Subhanahu wa taala menggunakan huruf ataf tsumma. Naam. Demikian juga laulallahu tsumma fulan. Ya, kalau bukan karena Allah kemudian karena fulan. Ini boleh. Yang tidak boleh adalah laulallahu wa fulan. Karena mudah huruf atof waw. Nah, mungkin muncul pertanyaan tadi, aku berlindung kepadamu atau aku berlindung kepada Allah kemudian kepadamu. Oh, kok boleh? Katanya isti'adzah, mohon perlindungan itu ibadah. Ya, jawabannya apa? Dulu sudah pernah dipelajari syarat-syarat bolehnya meminta perlindungan kepada makhluk, kepada selain Allah, ya kan? Ini masuknya dalam masuk dalam bab itu, dalam permasalahan itu. Ketika memenuhi syarat, syarat boleh meminta perlindungan kepada selain Allah. Ya, dalam perkara yang dimampui oleh makhluk. Ya, dalam ketika makhluk itu masih hidup, mendengar, hadir. Ya, dan semisalnya. Nah, ketika keadaannya seperti itu, keadaan yang memperbolehkan memohon perlindungan kepada selain Allah, maka boleh dikatakan a'udzu billahi tsumma bika. Ya, beda halnya kalau keadaannya adalah keadaan yang mana hanya Allah yang bisa melindungi, maka tetap tidak boleh mengatakan a'udzu billahi tsumma bik. Karena keadaannya memang hanya Allah yang bisa melindungi. Nah, sehingga terkait dengan a'udzu billahi wa bik. Dengan a'udzu billahi tsumma bik. A'udzu billahi wa bik, hukumnya apa? Syirikan, ya. Syirik akbar atau asghar? Ya, bisa syirik akbar, bisa syirik asghar, bergantung pada keyakinannya. Seperti tadi. Kalau a'udzu billahi tsumma bik, hukumnya apa? A'udzu billahi tsumma bik. Apa? Hukumnya boleh, ya kan? Jika apa? Jika memenuhi syarat, syarat bolehnya memohon perlindungan kepada selain Allah. Kalau tidak memenuhi syarat bagaimana? Kalau tidak memenuhi syarat, syarat bolehnya meminta perlindungan kepada selain Allah, maka itu menjadi kesyirikan. Dan bahkan bisa menjadi syirik akbar. Contohnya, mengatakan a'udzu billahi tsumma bika ya wali fulan. Sudah mati. Aku berlindung kepada Allah, kemudian kepadamu wahai wali fulan. Padahal wali fulan ini ya penghuni kubur ini yang ada di hadapannya sudah mati. Ini syirik akbar. Walaupun mengatakan tsumma. Ya, karena tidak memenuhi syarat-syarat memohon perlindungan kepada selain Allah. Kenapa? Karena di antara syarat-syaratnya adalah orang yang kita mintai pertolongan itu masih hidup. Sebenarnya sudah mati, menunjukkan ada keyakinan-keyakinan tertentu. Sehingga dengan itu menjadi syirik akbar. Naam. Begitu ya. Jadi a'udzu billahi tsumma bik boleh atau tidak? Ya, jawabannya ya boleh kalau memenuhi syarat syarat beristi'adzah dengan selain Allah. Nah, kemudian laulallahu tsumma fulan boleh atau tidak? Laulallahu tsumma fulan kalau bukan karena Allah kemudian karena fulan. Jawabannya boleh kalau memang fulan itu sebab, ya kan? Kalau memang fulan ini merupakan sebab terjadinya sesuatu yang disebutkan. Terjadinya perkara yang disebutkan. Misalkan, kalau bukan karena Allah kemudian fulan, siapa fulan ini? Ya fulan ini ya sopir yang mahir. Boleh atau tidak ini? Ya boleh, kalau bukan karena Allah kemudian fulan, ya kita akan sampai ke tempat tujuan dalam keadaan terlambat. Tapi fulan ini mahir sekali. Ya begitu ya. Kalau bukan karena Allah kemudian fulan, ya perjalanan kita mungkin gak akan sampai. Karena supirnya mahir fulan ini. Ini boleh dan jelas kan bahwa fulan ini merupakan sebab. Ya kan secara apa namanya hukum kauni, ya jelas bulan ini merupakan sebab. Kalau bukan karena Allah, kemudian obat ini saya belum sembuh. Boleh. Kenapa? Karena obat ini memang sebab yang diizinkan dalam syariat. Demikian juga terbukti secara medis. Ya, boleh. Tapi kalau itu bukan sebab, ya, kalau itu bukan sebab, ya tidak diperbolehkan. Ya, minimalnya syirik asghar. Misalkan kalau bukan karena Allah, kemudian apa? Kemudian jimat ini. Ya. Minimalnya syirik asghar kan. Laulallahu tsumma hadhihi tamimah. Kalau bukan karena Allah, kemudian karena tamimah ini, jimat ini. Ya. Ya, saya sudah semakin parah sakitnya atau begini-begini, ya sudah. Sehingga laulallahu tsumma fulan sudah sebenarnya masih apa namanya ada ketentuannya, yaitu memang fulan ini atau yang disebutkan setelah tuma ini adalah sebab yang diizinkan secara syariat atau terbukti ya secara tajribah. Begitu ya. Nah, kemudian laulallahu wa fulan, kalau bukan karena Allah dan fulan, hukumnya apa ini? Apakah bisa menjadi boleh? Ya, jawabannya tidak bisa. Ini minimalnya adalah syirik ashghar. Lafaz yang syirik. Kenapa? Ya walaupun fulan ini sebab, tapi jangan menggunakan huruf ataf lau. Karena secara lafaz mengesankan fulan ini sama dengan Allah. Setara dengan Allah. Nah, sehingga terkait dengan laulallah wa fulan atau tumma fulan. Ya, kalau bukan karena Allah dan seterusnya. Ya. Nah, ini ada beberapa keadaan. Laulallah mengatakan kalau bukan karena Allah, ini ada beberapa keadaan. Yang pertama adalah kita mengatakan laulallah kalau bukan karena Allah, begitu saja. Ya. Nah, maka ini adalah tauhid yang sempurna. Hanya menyandarkan nikmat atau suatu perkara kepada Allah semata yang telah menakdirkannya. Maka ini yang paling sempurna. Hanya mengatakan laulallah. Kalau bukan karena Allah, kita sudah datang terlambat. Atau kalau bukan karena Allah, saya sudah bertambah parah sakitnya. Atau saya belum sembuh. Itu yang paling sempurna. Keadaan yang kedua adalah mengatakan laulallah thumma fulan, misalkan. Fulan ini intinya sebab entah orang atau bukan orang. Ini hukumnya apa? Boleh. Tapi ya kurang sempurna, tidak sesempurna keadaan pertama yang hanya menyebut laulallah. Laulallah ini tauhid yang sempurna. Benar-benar mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala, mengesakan Allah. Ya, tapi ini dengan syarat tadi ya, fulan ini memang sebab secara syar'i maupun secara tajribah. Keadaan yang ketiga adalah mengatakan laulallahu wa fulan dengan huruf ataf waw. Ini apa hukumnya? Tidak boleh. Ya, bisa menjadi ini syirik asghar dan bahkan bisa menjadi syirik akbar. Ini urutannya ya. Laulallah ini terbaik. Laulallahu wa thumma fulan ini boleh tapi tidak sempurna yang pertama. Laulallahu wa fulan ini syirik. Nah, keterkaitan hadis Hudzaifah ini tadi Nabi SAW mengatakan la taqulu ma syaa Allah wa syaa fulan, jangan kalian mengatakan ma syaa Allah wa syaa fulan. Ya, walakin qulu ma syaa Allah tsumma syaa fulan. Ya, hadis ini apa keterkaitannya dengan bab ini? Sangat jelas. Ya, hadis ini demikian juga asar Ibrahim An-Nakhai. Ibrahim An-Nakhai tadi menunjukkan ya dilarangnya ya. Ya, dilarangnya menyamakan selain Allah dengan Allah dengan huruf ataf waw. Dan semisalnya menyamakan selain Allah dengan Allah menggunakan huruf ataf, waw, dan semisalnya. Berarti ini kan ucapan. Kesyirikan dalam hal ucapan. Ini sama dengan perkataan Ibn Abbas kan, la taj'al fiha fulanan. Jangan mengatakan la walallahu wa fulan. Nah, sebelum kita mempelajari beberapa faedah terkait dengan masya Allahu wa sya'a fulan, pembagiannya sama dengan tadi la walallahu apa? Thumma fulan atau wa fulan. Yang terbaik berarti masya Allah. Begitu ya, masya Allah wahda. Kemudian urutan kedua, masya Allahu thumma sya'a fulan, boleh. Tapi tidak sesempurna yang pertama. Kemudian yang tidak boleh adalah masya Allahu wa sya'a fulan dengan huruf ataf waw. Sama seperti tadi. Adapun beberapa faedah yang disebutkan oleh Syekh Shalih Al-Fauzan hafizahullah diambil dari hadis ini, yang pertama adalah diharamkannya mengatakan masya Allahu wa syi'ta. Masya Allah wa syi'ta. Apa yang dikehendaki oleh Allah dan olehmu dan semisalnya, menyamakan atau menyetarakan selain Allah dengan Allah menggunakan huruf waw dan, tidak boleh. Nah, yang pertama, yang kedua, bolehnya mengatakan masya Allahu thumma syi'ta, apa yang dikehendaki oleh Allah kemudian olehmu, ini boleh. Dan semisalnya ya, menggunakan huruf ataf apa? Thumma. Huruf ataf thumma. Kemudian faedah yang ketiga. Ya. Naam. Menetapkan bahwa Allah memiliki masyiah. Masyiah itu kehendak. Ya. Tapi masyiah itu kehendak yang kaitannya dengan takdir. Yang kaitannya dengan takdir. Ya. Yeah. Maksudnya yang pasti terjadi. Karena Allah Subhanahu wa taala memiliki di sisi lain iradah syar'iyah. Kehendak juga kalau bahasa kita mungkin ya, kehendak. Tapi ini kaitannya dengan hukum syariat. Aturan syariat, Allah menghendaki begini di dalam syariatnya. Kenyataannya kan ada yang melakukan, ada yang tidak. Ada yang melakukan, ada yang tidak. Tidak mesti terjadi. Itu kalau iradah syar'iyah. Tapi yang dimaksudkan di sini adalah masyiah iradah kauniyah. Takdir yang pasti terjadi. Demikian pula menetapkan bahwa hamba juga memiliki masyiah. Hamba memiliki apa? Masyiah, kehendak. Ya, tidak seperti yang diyakini oleh siapa? Jabriyah ya. Yang menganggap bahwa hamba tidak memiliki masyiah. Tidak memiliki keinginan kehendak pun saya dipaksa begitu. Nah. Ya seperti apa? Ya seperti daun atau kapas yang diterbangkan oleh angin gitu saja. Diatur oleh takdir, tidak memiliki kehendak dan keinginannya. Tidak. Hadis ini menunjukkan bahwa hamba memiliki kehendak juga. Hanya saja kehendak hamba itu tabi'ah, mengikuti kehendak Allah Subhanahu wa taala. Karena dikatakan bagaimana masya Allah thumma sya'a fulan, kemudian menunjukkan bahwa kehendak hamba atau hamba itu memiliki kehendak, tapi kehendaknya mengikuti kehendak Allah, masih di bawah kehendak Allah. Nah, dengan ini apa? Tidak seperti yang diyakini oleh ya Mu'tazilah. Ya. Karena Mu'tazilah meyakini bahwa hamba itu melakukan maksiat, menghendaki melakukan maksiat, kemudian dia melakukannya dan itu di luar takdir Allah. Allah tidak menakdirkan maksiat terjadi, tapi terjadi. Kenapa? Karena hamba ini memiliki kehendak. Berarti kan kehendak Allah atau kehendak hamba ini, makhluk ini tidak dibawa kehendak Allah. Tapi kenyataannya ya di sini. Tsumma sya'a fulan, kemudian apa yang dikehendaki oleh fulan, kehendak makhluk itu mengikuti kehendak Allah, berada di bawah kehendak Allah Subhanahu wa taala. Demikian pula dapat kita petik faedah lain dari hadis ini, ya bahwa apa? Ya semestinya ya Pastinya sebaiknya ketika kita menjelaskan haramnya suatu hal, menjelaskan haramnya suatu hal, ya, kepada masyarakat, kepada manusia, ya, maka alangkah baiknya jika kita menjelaskan alternatif lain yang mubah untuk mereka. Ya, alternatif lain yang mubah untuk mereka. Seperti di sini, Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan la taqulu masyaallah syaa fulan belum jelasan. Bahwa ucapan ini yang sering diucapkan oleh manusia haram. Tapi beliau memberikan alternatif. Masyaallah tsumma syaa fulan. Ya. Jadi kita apalagi misalkan sebagai seorang dai ketika menjelaskan ya suatu perkara yang haram padahal banyak dilakukan oleh orang-orang, ya jelaskan bahwa itu haram, tapi ya sangat baik kalau memberikan kepada mereka alternatif, ya jangan begitu, kalian bisa begini-begini dan itu mubah, boleh. Nah, mungkin ini yang bisa kita pelajari yang dari kitab Tauhid. Ya Allah Ta'ala alam bisawab. Alhamdulillah wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi.